saya pedagang, saya merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam dagangan saya. Ketika saya infakkan sebagian harta saya walaupun sedikit, semakin besar hasil dagangan saya. Saya takut dengan kondisi ini kalau saya tidak dapat bagian lagi di akhirat atas balasan dari amal saya karena disegerakan di dunia balasannya. Maka jawabannya, ya seperti ini, selama kita niatkan sedekah itu untuk ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan ganti yang segera. Karena makna daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kasut kota kosun minmal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maksudnya tidak mengurangi harta di sini dalam artian keberkahannya. Keberkahan harta tersebut akan bertambah meskipun secara kasat mata dia berkurang, tapi keberkahannya akan bertambah, manfaatnya juga akan bertambah. Dan inilah maknanya yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau menyembelih sembelihan, keluarga beliau menyembelih sembelihan kambing, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, setelah kambing itu disembelihkan, dia bertanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari daging tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa kasifuha, tidak tersisa kecuali bagian apapun dagingnya dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW waktu itu menjawab, bal baqiya kulluha ghairu kasifiha, bahkan justru sebaliknya, semuanya tersisa kecuali tinggal pundaknya yang tidak tersisa. Artinya yang tersisa dan kekal nanti balasannya di akhirat adalah semua yang disedekahkan, sedangkan yang tidak disedekahkan itulah yang akan habis, yang akan nanti hanya akan dimakan dan tidak akan kekal sampai di akhirat. Maka inilah maksudnya dari sedekah yang tidak akan berkurang. Jadi selama niat kita adalah bersedekah karena Allah, bukan karena mengharapkan agar di dagangannya lebih laris lagi, maka kalaupun Allah kemudian dengan itu memudahkan kita bertambah laris dagangannya, maka ini karena bukan usaha dari kita, maka insya Allah tidak mengurangi pahala kita di akhirat. Selama bukan ini yang kita harapkan atau kita niatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi perbaiki niat kita, kemudian jangan berharap dari infak kita itu akan segera digantikan dalam berupa dagangan kita, karena kalau itu yang kita harapkan nanti ya dikhawatirkan seperti yang kekhawatirannya si penanya ini.